Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Semula seperti yang direncanakan bahwa kita akan membaca kitab Syarhus Sunnah, namun saya melihat untuk terlebih dahulu kita bacakan syarah hadis Hudzaifah ibn al-Yaman yang berbunyi inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala. Secara khusus beliau mensyarah, menerangkan, memaparkan isi dari hadis Hudzaifah tersebut. Beliau beri judul syarahnya dengan Ittihaful Bashar. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Syarah atau hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu yang dimaksud adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, dan yang akan kita baca yang lafadznya ada dalam sahih Muslim karena lebih lengkap dibandingkan dengan lafadz yang ada dalam sahih Al-Bukhari. Qala rahimahullah haddathani Muhammad ibn al-Muthanna qala haddathana al-Walid ibn Muslim qala haddathana Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabirin قال حدثني بصر بن عبيد ابن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت خذيفة ابن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير. Sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu mengatakan, orang-orang biasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perihal kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'ani syarri makhafatan an yudrikani. Sedangkan aku bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam soal kejelekan, karena khawatir bila kejelekan tersebut menimpaku. Faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Maka saya katakan kepada Rasulullah, kata sahabat Hudzaifah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu berada di masa jahiliyah dan penuh dengan kejelekan. Faja'ana Allahu bihadzal khairi. Lalu Allah datang kepada kami dengan kebaikan ini. Fa hal ba'da hadzal khairi min syarrin? Maka apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Qala na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab iya. Fa qultu hal ba'da dzalika syarr min khair? Aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apakah setelah kejelekan itu akan datang lagi kebaikan? Qala na'am wa fihi dakhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, dan di dalamnya ada asap. Qultu wa ma dakhanuh? Aku bertanya kepada Rasulullah, apa asapnya? Qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Ada suatu kaum yang mereka tidak berjalan di atas sunnahku. Mereka memberi petunjuk kepada manusia tidak melalui petunjukku. Kamu mengenali mereka dan kamu mengingkari mereka. Faqultu hal ba'da dhalikal khair min syarrin? Wahai Rasulullah, kata Hudzaifah, apakah setelah kebaikan itu akan ada muncul lagi kejelekan? Qala na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menjawab iya. Du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Akan muncul da'i-da'i ala abwabi jahannam, yang berdiri di pintu-pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha, siapa yang memenuhi seruannya, maka da'i-da'i tersebut akan menjerumuskannya ke dalam jahannam. Faqultu ya Rasulullah sifhum lana. Kata sahabat Hudzaifah, wahai Rasulullah, tolong sebutkan ciri-cirinya kepada kami tentang da'i-da'i tersebut. Qala na'am qawmun min jildatina wa yatakallamuna bi al-sinatina. Kata Rasulullah, mereka adalah suatu kaum min jildatina, ya, kulitnya seperti kita. Yatakallamuna bi al-sinatiha, bahasa yang mereka pergunakan pun sama seperti bahasa kita, berbicara dengan lisan-lisan kita. Qultu ya Rasulullah fama taro in adrakani dhalik. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku menjumpai hal itu? Qala talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kata Rasulullah, hendaknya engkau komitmen, berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin dan imamnya. Faqultu fa in lam takun lahum jama'atun wala imam. Aku bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau seandainya tidak ada jamaah dan tidak ada imam? Qala faltazil tilkal firq kullaha. Kata Rasulullah, kalau begitu tinggalkanlah semua firqah-firqah yang ada. Walau anta adda ala asli sajarah, walaupun kamu harus menggigit akar pohon. Hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik, hingga kematian menjemputmu dalam keadaan engkau tetap seperti itu. Ini hadis Hudzaifah ibnul Yaman yang masyhur, yang ma'ruf, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Dalam bab wajibnya berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin ketika munculnya fitnah. Ikhwan fillah rahimakumullah, Al-Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan hadzal hadith yashtamilu ala abwabin minal fiqhi azimah wa ala usulin wa qawaidin fis sunnah jalilatun. Hadith ini meliputi bab-bab fikih yang sangat agung dan prinsip-prinsip serta kaidah-kaidah di dalam sunnah yang mulia. Wa kana hadyu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mundu ba'athahu Allah hatta tawaffah wa huwa yuqarriru usul hadzal din wa yuqarriru ma yajibu 'alal ibad fi'lan wa tarkan, dan merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sejak Allah mengutusnya sampai beliau wafat. Beliau senantiasa menetapkan segala hal yang berhubungan dengan prinsip-prinsip agama ini. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menetapkan apa saja yang wajib bagi seorang hamba untuk dilakukan ataupun untuk ditinggalkannya. Hatta taraka hadhihi al-ummah 'ala al-baydha allati lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik, sehingga tidaklah beliau meninggalkan umat ini melainkan umat ini benar-benar berada di atas sesuatu yang terang benderang, malamnya bagaikan siangnya, tidak ada yang berpaling dan menyimpang darinya kecuali pasti akan binasa. Ya. Jadi hadis ini hadis yang sangat penting, ya, karena memuat prinsip-prinsip dasar dalam agama dan kaidah-kaidah di dalam sunnah. Untuk itu beliau Syekh Ubaid hafizahullah, ya, memberikan catatan khusus atau uraian khusus tentang hadis ini. Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwa di dalam hadis ini ada beberapa poin penting. Poin yang pertama adalah tentang kesungguhan sahabat Hudzaifah, kedalaman ilmunya dan ketajaman basirahnya. Ini poin pertama. Beliau mengatakan unguru ila hirsi Hudzaifah radhiyallahu taala anhu wa umqi ilmihi wa ghuzati basarihi wa basiratihi. Lihatlah bagaimana kesungguhan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, kedalaman ilmunya dan ketajaman basirahnya. Sampai-sampai sahabat ini digelari dengan sahibus sirri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sahabat yang memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khususnya menyangkut tokoh-tokoh munafiki. Sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun bertanya kepada sahabat Hudzaifah, apakah di antara deretan nama-nama tokoh munafikin yang telah diberitahukan oleh Rasul kepadamu ada di sana namaku? Sahabat Umar sangat khawatir sekali. Kemudian dijawab oleh sahabat Hudzaifah, tidak ada. Ya. Ini pertanda bahwa sahabat Hudzaifah ibnul Yaman memiliki kelebihan dalam hal ini, pengetahuan terhadap tokoh-tokoh munafikin. Ya. Qala kaifa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma yajibu hadruhu wa tawaqqihi minal umur. Bagaimana beliau radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tentang perkara yang wajib diwaspadainya. Ya. Dan berhati-hati darinya. Yubayyin lana min dhalika annahu yajibu 'alal muslimi an yakhrusa ma'al hirs 'ala ma yanfa'uhu wa kadhalika yahrus 'ala ma yadurruhu fi dinihi. Ini kata Syekh menerangkan kepada kita bahwa wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk berupaya bersungguh-sungguh menggapai segala sesuatu yang bermanfaat baginya dan bersungguh-sungguh untuk menghindar dari segala hal yang akan membahayakan agamanya. Ya. Ikhris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dapat meraih hal yang bermanfaat bagimu dan jangan merasa lemah tidak berdaya. Ya. Memang menggapai meraih sesuatu yang bermanfaat itu butuh perjuangan, butuh kesabaran. Tetapi hasil akhirnya adalah kebahagiaan dan keselamatan bagi kita di dunia wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Qala wa idza lahadna qawla Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa as'aluhu 'anil syarri makhafatan an yudrikani laisa hadza qusuran min Hudzaifah. Kalau kita perhatikan ucapan sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu dalam hadis tadi bahwa orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan sedangkan aku bertanya kepadanya tentang kejelekan karena khawatir kejelekan itu menimpaku, ini sama sekali tidak menunjukkan kelemahan dalam diri sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Tidak menunjukkan bahwa beliau kurang dalam perhatiannya terhadap masalah agama. Ya. Karena ternyata beliau tidak semata-mata menanyakan hal yang buruk, melainkan tujuannya apa? Makhafata an yudrikani. Khawatir, kata beliau, kejelekan-kejelekan tersebut menimpaku. Dan seseorang memang harus merasa takut, ya. Takut dari kekufuran, takut dari kesyirikan, takut dari kebid'ahan, takut dari penyimpangan. Tidak boleh menyepelekan perkara-perkara ini, ya. Karena terkadang seseorang dengan satu kalimat bisa menyebabkan dirinya kufur. Seperti yang disinggung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Kashfus Syubhat. Seseorang terkadang dengan satu kalimat yang keluar, yang diucapkan oleh lisannya, akan membuat dia kufur. Maka tentu saja hal ini menjadi pemicu kita untuk berhati-hati, waspada dari segala hal yang akan membinasakan kita. Kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan, kesesatan, dan yang lainnya. Karena semua perkara tadi bahayanya sangat besar dan selalu mengintai kita, mengancam kita, ya. Maka sangat tepat kalau sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Kalau masalah kebaikan sudah banyak ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in, tapi soal kejelekan sangat kurang. Tidak banyak yang menanyakan hal ini. Maka ketika sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal kejelekan, maka ini semata-mata menunjukkan kecerdasannya. Ini semata-mata menunjukkan kedalaman ilmunya dan ketajaman basirahnya. Ya. Mungkin kita belum sampai dan belum terpikirkan, ya, untuk menanyakan hal-hal yang seperti itu. Tetapi Hudzaifah ibn al-Yaman, ya, pemikirannya sudah sampai ke sana, jauh ke depan, melesat, ya. Bagi sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, ketika seseorang butuh mengetahui perkara-perkara yang baik, maka dia juga butuh untuk mengetahui perkara-perkara yang jelek. Tidak akan pernah mungkin ada yang baik kalau tidak ada yang jelek. Ya. Demikian juga tidak akan mungkin ada yang jelek kalau tidak ada yang baik. Kebaikan dan kejelekan sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa menghindar darinya karena memang ada, ditakdirkan oleh Allah dengan iradah kauniyah. Ada perkara-perkara yang jelek, ada perkara-perkara yang membahayakan kita. Maka kita harus waspada. Ya. Kata Syekh Hafizahullah taala, walaysa hadza ghariban. Ketika sahabat Hudzaifah mengatakan makhafatan an yudrikani, aku khawatir kejelekan itu menimpaku, laisa hadza ghariban, ini bukan perkara yang aneh. Jangan kemudian ditanyakan, "Loh, kenapa sahabat kok masih takut dengan kejelekan yang bisa menimpanya? Apakah sahabat ini kurang imannya? Na'udzubillah. Apakah sahabat ini kurang ilmunya? Na'udzubillah." Nah, tidak seperti itu. Makanya Syekh mengatakan, laisa hadza ghariban, ini bukan hal yang aneh. Kenapa dikatakan bukan hal yang aneh? Karena pertama, kata Syekh, kana dzalika hadyun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hadyu ikhwanihi qablahu minan nabiyyin wal mursalin. يدل لذلك ما رواه أحمد ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. Ini sebagai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan petunjuk saudara-saudaranya, saudara-saudara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelumnya dari kalangan para nabi dan para rasul. Yang menunjukkan hal ini adalah hadis riwayat Ahmad dan Muslim dari jalur Abdurrahman ibnu Abdurrabbil Ka'bah dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelum aku melainkan kana haqqan alaih, sudah menjadi tanggung jawab dan tugasnya untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang diketahuinya untuk mereka dan mengingatkannya dari kejelekan yang diketahuinya untuk mereka. Jadi ternyata bukan hanya kebaikan yang disebarkan, yang diajarkan oleh para anbiya wal mursalin, akan tetapi juga kejelekan. Bahkan dikatakan di sini, haqqan alaih, menjadi tugas dan kewajiban bagi nabi untuk memberitahukan kepada umat perkara-perkara yang baik dan mengingatkan umat dari perkara-perkara yang buruk. Kalau kenyataannya sudah seperti ini, maka memang benar, bukan hal yang aneh kalau kemudian sahabat Hudzaifah menanyakan perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang jelek, karena khawatir jangan-jangan di antara perkara yang jelek itu ada yang menimpanya. Ya. Jika sahabat Hudzaifah saja seperti ini dengan tingkat keilmuannya dan keimanannya, maka tentu kita lebih-lebih ya, harus punya kesemangatan. Tidak saja semangat mengetahui yang baik, tetapi juga semangat untuk mengetahui yang jelek. Perkara-perkara yang akan menyimpangkan kita. Perkara-perkara yang menyangkut kesesatan, kebid'ahan. Kelompok-kelompok yang menyimpang. Harus tahu kita. Jangan sampai seorang salafi, seorang ahli sunnah wal jamaah tidak mau tahu tentang hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai seorang salafi, seorang ahli sunnah wal jamaah merasa berat dan sesak dadanya ketika bicara dan mendengar hal-hal yang menyangkut penyimpangan dan kesesatan. Nah, kemudian thumma thaniyan, yang kedua, kata Syekh, qad kana min ashabi nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man yahrusu kullal hirs ala ma'rifati ma yajibu tawaqqihi ila janibi ma'rifati ma yajibu amaluhu. Li'annahu mutaqarrarun 'indal qaum anna asy-syar'a mabnahu 'alal awamiri wan nawahi. Di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu sudah sangat banyak yang mereka memiliki kesemangatan ya, untuk mengetahui perkara-perkara yang wajib diwaspadainya di samping mengetahui perkara-perkara yang wajib untuk diamalkannya ya. Jadi hal yang biasa bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yang lumrah. Sehingga tidak disalahkan bagi kita ketika ingin tahu khawarij itu apa, sururi itu apa, hizbi itu apa, MLM itu apa. Bukan hal yang aib, bukan hal yang tercela. Laisa ghariban, bukan hal yang asing. Ya. Karena masuk dalam bab ini. Ya. Mencontoh sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman yang ingin tahu segala hal yang berbau kejelekan, berbau penyimpangan ya. Para sahabat sekali lagi biasa, mereka punya kesungguhan, punya kesemangatan, di samping mengetahui perkara-perkara yang wajib untuk diamalkan, juga mengetahui perkara-perkara yang wajib untuk diwaspadainya ya. Li'annahu mutaqarrarun 'indal qaum anna syar'a mabnahu 'alal awamiri wan nawahi, karena sudah menjadi ketetapan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, hal yang sudah disepakati mereka tahu bahwasannya syariat ini mabnahu 'alal awamiri wan nawahi. Landasannya ya, dasarnya adalah perintah dan larangan. Ya. Kalau bicara tentang syariat, maka sudah barang tentu akan menyinggung hal-hal yang diperintahkan dan hal-hal yang dilarang. Ya. Karena bangunan syariat itu adalah ini, al-awamir wan-nawahi, perintah dan larangan. Ini yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dipahami oleh ahlus sunnah wal jamaah dari satu generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun terus. Ya. Sampai generasi kita. Ahlus sunnah wal jamaah memahami bahwa syariat ini dibangun di atas landasan awamir wan nawahi. Adanya perintah dan adanya larangan. Perintah berarti sesuatu yang wajib untuk dilakukan, sedangkan larangan adalah perkara yang harus diwaspadai dan dijauhi. Dan ini jelas bertolak belakang dengan apa yang dipahami ulil absar Abdallah. Gembong Jil. Dia mengatakan bahwa kalau ajaran Islam itu hanya berkutat dalam urusan perintah dan larangan, yang ini dilaksanakan dan yang ini ditinggalkan, yang ini boleh dan yang ini tidak boleh, maka ini akan mengakibatkan umat mundur. Umat mengalami kemunduran. Tidak ada kemajuan. Dan sering sekali ulil absar Abdallah ini ya, mengatakan ini menyebabkan adanya kemunduran pada diri umat Islam. Umat Islam tidak akan maju-maju. Ya. Dan perkara yang disinggungnya adalah perkara-perkara yang sesungguhnya inti dalam ajaran Islam. Ya. Jadi ini salah satu bahaya pemikiran jil ya, yang diusung oleh ulil absar Abdallah. Dia tidak tahu kalau sesungguhnya syariat ini ya, di antara bangunannya adalah al-awamir wan nawahi, adanya perintah dan larangan. Ya. Qala fama amara Allahu bihi al-ibad ahabba minhum fi'luhu. Wa ma nahahum anhu ahabba minhum tarku. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya, maka Allah sangat senang jika kemudian di antara hambanya ada yang melakukannya. Dan apa yang Allah larang kepada hambanya, maka Allah akan senang jika di antara hambanya itu ada yang meninggalkannya. Ketika si hamba itu melaksanakan perintah Allah dengan baik, maka Allah akan mencintainya. Dan ketika si hamba itu meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka Allah mencintainya. Ya. Min dzalikum ma rawahu Tirmidzi wa sahahu an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, sebagai salah satu buktinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah dullani ala amalin yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Qala ya Mu'adz laqad sa'alta an 'azhim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alayhi ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahajjul bait. Kata sahabat Mu'adz bin Jabal, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang dapat mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Mu'ad, sungguh engkau telah mempertanyakan sesuatu yang besar, sesuatu yang penting. Yang ditanyakan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal bukan hanya amalan-amalan yang dapat mendekatkan dirinya ke surga, tetapi yang ditanyakan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal juga menyangkut perkara-perkara yang bisa mendekatkannya ke neraka. Ya. Makanya beliau mengatakan wa yubaiduni minan nar, dan perkara-perkara yang bisa menjauhkan aku dari api neraka. Ya. Sungguh engkau telah mempertanyakan sesuatu yang besar, wahai Mu'ad, kata Rasulullah. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah. Sungguh ini adalah perkara yang mudah bagi siapa yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, saum di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah. Kemudian kata Syekh Ubaid hafizahullah, wal maqsud anna syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa da'watahu syamilatun lil hadd 'ala kulli ma amara Allahu bihi wa a'zamu dhalika tauhidullah wa ikhlasuddin lahu thumma min ba'di sa'iri faraididdin al 'amaliyah kama annaha syamilatun lin nahyi 'an kulli ma yaghdhabu Allahu 'azza wa jalla. Intinya, ya, kata Syekh, bahwa syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya itu meliputi hal-hal yang menyangkut perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Yang paling utamanya, yang paling besarnya adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan agama hanya untuknya. Baru kemudian setelah itu amalan-amalan lainnya, ya, yang diwajibkan dalam agama. Demikian juga syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencangkup larangan, ya, meliputi larangan yang harus dijauhi. Di mana larangan-larangan ini, ya, dapat mendatangkan kemurkaan Allah azza wajal jika dilakukan. Nah, jadi ada al-amru, ada an-nahyu. Islam itu adalah perintah dan larangan. Ya. Jadi entah Islam apa yang dianut oleh ulil absar abdallah. yang mengatakan bahwa kalau persoalan Islam itu hanya berkutat seputar perintah dan larangan, maka umat Islam ini akan mengalami kemunduran. Ya. Bukan Islam yang dianutnya, tapi ajaran-ajaran yang diadopsi dari luar Islam yang justru merusak Islam dari dalam. Ya. Dan bahayanya melebihi kufar, orang-orang kafir. Perkara ini, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah perkara yang harus kita tanamkan kepada umat, bahwa Islam itu adalah al-awamir wan nawahi, isinya perintah dan larangan. Ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Ya. Ada yang halal, ada yang haram. Ada yang harus didekati dan ada hal yang harus dijauhi. Ya. Nah. Kemudian Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala mengutip perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala yang menegaskan bahwa asluddin wa asasuhu amran. Fondasi agama dan dasarnya itu ada dua. Yang pertama, al-amrul awwal ad-du'a'u ila ibadatillahi wahdah wat-tahridu ala dhalika wal-muwalatu fihi wat-takfiru man tarakah. Pertama, seruan untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan dorongan untuk melakukan hal tersebut, ya, menanamkan loyalitas di dalamnya dan mengkufuri siapa saja yang meninggalkannya. Ini yang pertama. Wal amru tsani, sedangkan yang kedua adalah al-inzaru 'ani syirki fi ibadatillah wa taghlidu fi dzalika wal mu'adatu fihi wa takfiru man fa'alah. Peringatan dari kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Dan menjadikan perkara ini sebagai persoalan yang besar. Tidak meremehkannya, tetapi menganggap sebagai persoalan yang besar. Kemudian menanamkan kebencian di dalamnya kepada pelaku-pelaku syirik. Wa takfiru man fa'alah, dan mengkufuri siapa saja yang melakukannya. Nah. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, Syekh mengatakan, "Tsumma madza yufidu sani Hudzaifah radhiyallahu taala anhu hadza?" Lalu faedah apa yang dapat kita petik dari apa yang dilakukan oleh sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman dalam hal pertanyaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Asy-Syaikh mengatakan, innahu tanbihun ila amrin yaghfalu anhu katsirun minan nas aw yaqsuruna fiha. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Rasulullah kemudian menanyakan perkara yang penting dalam urusan agama, ya, ini merupakan tanbih, peringatan, ila amrin yaghfalu anhu katsirun minan nas, kepada satu perkara yang mayoritas orang melalaikannya atau bahkan menganggap remeh. Apa itu? Wa dzalikum al-amru huwal iltiza'u ila ahli al-ilmi al-ma'rufina bi sadadil manhaji wa salamatihi wa sihhatil mu'taqad wan nushhil ummah wa man utu rusuhan fil ilmi wa fiqhan fi dinillah, yaitu al-iltija ila ahlil ilmi, bersandar kepada ahlul ilmi, menjadikan ahlul ilmi sebagai rujukan, ahlul ilmi yang ma'rufin, ahlul ilmi yang dikenal bisa dadil manhaj, dengan kelurusan manhaj dan keselamatan akidahnya. Ahlul ilmi yang dikenal begitu gencar dalam memberikan nasihat kepada umat. Ahlul ilmi yang uturu sohan fil ilmi, yang diberi kekokohan dalam hal ilmu, wa fikhan fi dinillah, dan pemahaman dalam hal agama Allah. Ya. Sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman tidak bertanya kepada siapapun soal ini, karena yang akan beliau tanyakan itu persoalan yang besar, ya, yang menyelisihi kebanyakan orang. Biasanya semangat orang itu hanya bertanya dan ingin tahu dalam perkara-perkara yang baik saja. Sedangkan Hudzaifah ibn al-Yaman punya kesemangatan yang di luar kebiasaan orang. Beliau akhirnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya langsung kepada Rasulullah perkara-perkara yang sangat berbahaya. Ya. Bisa membahayakan seseorang. Maka faedah yang bisa dipetik dari sini adalah hendaknya kita iltija ilal ulama, ila ahlil ilmi, bersandar kepada ahlul ilmi dalam menghadapi persoalan-persoalan yang besar, ya, perkara-perkara yang rumit, ya, perkara-perkara yang menyangkut keselamatan dan kecelakaan, perkara-perkara yang menyangkut urusan manhaj, urusan akidah, urusan keyakinan, urusan ideologi. Kepada ahlul ilmi, kepada ulama al-ma'rufin yang dikenal, lurus manhajnya, selamat akidahnya, senantiasa menyampaikan nasihat kepada umat, kokoh ilmunya dan pemahamannya dalam soal agama. Jadi ar-ruju' ila ahlil ilmi, intinya kembali kepada ahlul ilmi. Jangan merasa mampu, merasa bisa, merasa banyak yang sudah diketahuinya. Ya. Sehingga tidak mau lagi kembali kepada ahlul ilmi, kembali kepada ulama. Ya. Qala li anna ulaikal qaum hum ahlu mirathin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala alaihi salatu wassalam, wa innal ulama'a warathatul anbiya, fa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warathu al-ilma, faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafirin. Kenapa mesti kembali kepada ahlul ilmi? Karena mereka adalah kaum ahli waris nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nabi mengatakan sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi itu tidaklah mereka mewariskan dinar, tidak juga dirham, akan tetapi yang mereka wariskan itu adalah ilmu, maka barang siapa yang mengambilnya berarti dia telah mengambil bagiannya yang sempurna. Ya. Jadi jangan sekali-kali melecehkan, meremehkan ahlul ilmi, para ulama. Para ulama yang ma'ruf, para ulama yang dikenal, lurus manhajnya. Jadikanlah mereka sebagai rujukan. Bukan para ulama yang hanya berlabelkan ulama saja. Karena tidak sedikit. Ya. Orang-orang yang dikatakan ahlul ilmi, orang-orang yang dikatakan ulama, orang-orang yang dikatakan syekh, minal masyayikh, ya, ternyata jalannya tidak lurus, manhajnya tidak lurus. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, poin yang kedua, Syekh mengatakan unzuru fi as'ilati Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allah bi hadzal khair. Lihat, perhatikan kembali pertanyaan sahabat Hudzaifah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana sebelum beliau menyampaikan pertanyaan, maka beliau mengatakan inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, sesungguhnya kami dahulu itu berada di masa jahiliyah dan penuh dengan kejelekan, lalu Allah datang kepada kami dengan membawa kebaikan ini. Kata Syekh Ubaid, hadihil muqaddimah tashtamilu ala syai'ain. Pendahuluan yang disampaikan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini mengandung dua hal penting. Ahaduhuma adalah at-tahdhir suluki maslakil jahiliyah. Bentuk tahdhir, peringatan dari menempuh cara-cara jahiliyah, gaya-gaya jahiliyah, perilaku-perilaku jahiliyah, keyakinan-keyakinan jahiliyah. Wal jahiliyatu ma sabaqa da'watan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min amrin nas min amri Quraisy wa man dana dinuha min al-wathaniyah wal inhiraf 'anit tauhid. Sedangkan jahiliyah itu adalah sesuatu dari perilaku yang dilakukan oleh manusia atau Quraisy dalam hal ini secara khusus, dan keyakinannya juga al-wathaniyah, berhalaisme dan penyimpangan dari tauhid yang mendahului dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini jahiliyah. Ya. Tata cara ibadah, perilaku, keyakinan yang terjadi sebelum datangnya dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Penyembahan terhadap berhala, ya. Penyimpangan dari tauhid, perilaku yang kasar, ya, yang jahat. Fahuwa qala, maka Hudzaifah mengatakan kunna fi jahiliyatin wa syarrin, kami dahulu berada di masa jahiliyah dan penuh dengan kejelekan. Wa hadza ghayatut tanfir min a'malil jahiliyah. Ya. Ini mengandung arahan agar menjauh secara total, ya, melepaskan diri secara total dari perilaku-perilaku jahiliyah. Wa annahu yajibu 'alal muslim an yafirra min kulli ma huwa syarrun 'ala dinihi min qaribin aw ba'id. Lalu kata Syekh, dan wajib bagi setiap muslim untuk menghindarkan dirinya min kulli ma huwa syarr 'ala dinihi, dari segala perkara yang bisa merusak agamanya, baik dari dekat maupun dari jauh. Jangan sampai mengotori agama. Jangan sampai mengotori sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai mendekat kepada perkara-perkara yang akan merusak manhaj. Jauhi secara total perkara-perkara yang akan membahayakan agama, membahayakan akidah, membahayakan manhaj. Jangan main-main dalam perkara ini. Ya. Kalau kita sudah bermudah-mudah dalam persoalan ini, ya, mengenteng-entengkan urusan penyimpangan, ya, perkara-perkara yang akan membahayakan agama, membahayakan manhaj, maka ini sudah berada di posisi mengkhawatirkan, ya, sudah warning, bahaya, bahaya yang besar, yang tidak lama lagi akan membinasakannya. Dan biasanya ikhwan fillah rahimakumullah, orang yang meninggalkan manhaj ini, berpaling dari manhaj ini, maka akan terjadi kontradiktif dalam perilaku dan ucapannya. Wah, subhanallah, itu benar-benar terbukti. Dan ini seperti yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, ya, di mana beliau mengatakan, kullu man khalafa manhaj salaf wa anharafa anhu la budda an yatanaqad. Kurang lebih seperti itu. Beliau mengatakan, setiap orang yang, kita ulangi, kullu man hada manhaj salaf, ya, setiap orang yang menentang, ya, manhaj salaf dan berpaling darinya, la budda an yatanaqad, maka dipastikan akan terjadi kontradiktif dalam dirinya, baik dari segi perbuatannya ataupun ucapannya. Ya. Ini hukuman bagi siapa yang bermain-main dengan manhaj ini. Ya. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, wajib bagi setiap muslim menyelamatkan dirinya dari segala macam keburukan, ya, kejelekan dalam urusan agamanya, min qaribin au min ba'idin, baik dari dekat maupun dari jauh. Naam. Tayyib. Wa syai' ats-tsani, kemudian yang kedua, fi qawlihi faja'ana Allahu bihadzal khair, lalu ja'ana Allahu bihadzal khair, Allah azza wa jal datang kepada kami dengan kebaikan ini, ya. Setelah sebelumnya beliau mengatakan, kami dahulu berada di masa jahiliyah dan penuh dengan kejelekan, lalu Allah datang dengan membawa kebaikan ini kepada kami. Kata Syekh Ubaid, wa hadza i'lanu syukri lillah wal i'tirafu bi fadlihi wa mannihi alaihi wa ala ikhwanihi minal mu'minin an hayya Allahu lahum dinan yukhrijuhum bihi minal dhulumati ilan nur wa yuhdihim bihi subulas salam. Wa qul ma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa khairun wa dhidduhu kullu ma ja'a bihi ghairuhu sallallahu alaihi wasallam minal bashar. Ini kalimat ini, faja'ana Allahu bihadzal khair, lalu Allah datang kepada kami dengan membawa kebaikan ini, adalah kalimat yang mengandung i'lanu syukri, ya, mengumumkan rasa syukur kepada Allah azza wa jalla. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun terkait dengan nikmat yang telah Rabbmu berikan kepadamu, maka ceritakanlah, sampaikanlah. Hudzaifah ibn Yaman pun melakukan hal ini, ya. Dulu kami di masa jahiliyah dan penuh dengan kejelekan, dan sekarang walhamdulillah Allah datang kepada kami membawa kebaikan. Ini sebagai bentuk i'lanu syukur, mengumumkan rasa syukur, ya, kepada Allah azza wa jalla, wal i'tiraf, dan menampakkan pengakuan terhadap begitu besarnya karunia dan anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, baik kepadanya secara khusus, kepada sahabat Hudzaifah, wa ala ikhwanihi minal mu'minin, atau kepada saudara-saudaranya dari kalangan kaum mu'minin secara umum. An hayya Allahu lahum dinan, Allah azza wa jalla telah memberikan kepada mereka satu din, satu ajaran, satu agama, yang yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, telah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, memberikan petunjuk kepada mereka jalan yang mengarah kepada keselamatan. Maka segala hal yang telah dibawa dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya adalah khairun, kebaikan. Ya, semuanya. Wa kullu ma ja'a bihi ghairuh, adapun segala hal yang telah dibawa oleh selain beliau, selain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti apapun kedudukannya, ya, minal basar, itu hal yang bertolak belakang dengan kebaikan. Nah, kemudian Syekh Ubaid menyebutkan ada tiga kaidah, ya, dalam menyikapi segala perkara yang dibawa oleh manusia. Di antaranya kaidah yang pertama adalah muwafaqatan lisyar'i, yang menyepakati syariat. Fa hadza yajibu qubuluhu. Kalau yang seperti ini maka wajib untuk diterima. Ya. Seseorang menyampaikan sesuatu dan yang disampaikannya itu ternyata cocok dengan syariat, ya, bersumber dari Quran dan Sunnah, manhaj salaf, maka wajib untuk diterima. Atsani, yang kedua mukhalafatun lisyar'i. Yang kedua yang mengandung penyelisihan terhadap syariat, maka yang seperti ini yajibu tarhuhu, wajib untuk tidak menerimanya, wajib untuk mengabaikannya, wa nabadzahu, dan menolaknya, ya, mahma yakun sahibuhu, bagaimanapun keadaan orangnya, ya, tanpa melihat bagaimana keadaan orangnya. Yang ketiga adalah alla yujad li hadhihi alqaidah awil qaul almuassis fi syar'i mukhalifun wala muwafiqun. Yang ketiga, ya, yang disampaikannya, yang dibawanya, ini tidak menyepakati syariat, tidak juga bertolak belakang dengan syariat. Maka kata Syekh, fahadihi aqallu ahwaliha an yakunan nas min hafisa'ah. Paling tidak, dalam menyikapi yang seperti ini, manusia mendapatkan kelonggaran di dalamnya. Artinya, ini perkara-perkara yang boleh jadi merupakan perkara yang mubah. Ya. Sekali lagi, apa yang dibawa oleh Rasul ini mutlak, hak. Apa yang dibawa dan didatangkan oleh manusia selain Rasul, maka harus ditimbang melalui tiga kaidah ini. Kalau menyepakati syariat, wajib diterima. Kalau bertolak belakang dengan syariat, wajib diabaikan, ditinggalkan. Dan kalau tidak ada keterangan apakah menyepakati syariat atau menyelisihi syariat, maka paling tidak ini perkara termasuk ke dalam perkara yang manusia mendapatkan kelonggaran di dalamnya. Artinya, menyangkut hal-hal yang mubah. Ya. Baik, sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. InsyaAllah nanti pada maghrib kita lanjutkan. Walhamdulillahirrahmanirrahim.